Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Ikhwati fillah, hafizani wa hafizakum Allah. Wabarakallahu fikum. Qala Al-Syekh Al-Syarih Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Wa mazilna fi bahthil kalam, wa huwa sifatun min sifatillahi azza wa jal, yang mana kita masih dalam pembahasan sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Al-Syekh Al-Syarih Muhammad ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala mengkritiki atau memberikan catatan kaki, penerangan, penjelasan kepada kita tentang kalam Al-Syekh Al-Allamah ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dalam matannya. Sehingga kata beliau rahimahullah ta'ala, ta'liqun ala kalam al-muallifi fi fasl al-kalam, catatan kaki yang menerangkan tentang kalam muallif, ucapan muallif Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala dalam pembahasan kalam atau dalam fasal kalam yang beliau sebutkan. Yang mana kata Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, qawluhu mutakallimun bikalamin qadim, ay anna Allah azza wa jal mutakallimun bikalamin qadim. Allah subhanahu wa ta'ala berbicara dengan jenis pembicaraan yang terdahulu, yang telah berlalu, ucapan yang lama. Baik. Sehingga inilah yang telah kita sebutkan bahwasanya mahallul intiqad, poin yang dikritik oleh para ulama ketika beliau berbicara bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mutakallimun bikalamin qadim, berbicara dengan ucapan yang telah terlewat, telah terdahulu. Menunjukkan maksudnya Allah SWT tidak berbicara setelah itu, setelah menurunkan wahyunya melalui Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Tetapi apa yang telah berjalan pada Asy-Syaikh rahimallahu ta'ala, yaitu Asy-Syaikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimallahu ta'ala, yahmilu kalam al-muallif mahmal al-hazan, senantiasa beliau membawakan, menggiring para pembaca untuk memahami kalam Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala dengan pemahaman yang baik, yang benar, menghasung para pembaca untuk husnudzan, untuk berbaik sangka kepada Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala. Ya, mulai dari awal pembahasan ketika beliau menjelaskan tentang makna tafwid, ya, yang mana para ulama mengatakan itu merupakan kalam yang menjurus pada mazhab mufawwidhah. Demikian pula dalam poin ini. Tetapi Asy-Syaikh rahimallahu ta'ala min husni dhannihi, dari berbaik sangkanya kepada Ibn Qudamah rahimallahu ta'ala, beliau jelaskan dengan pemahaman yang sebenarnya apa maksud dari kalam Ibn Qudamah ketika beliau mengatakan bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan yang telah berlalu, qadim. Ya'ni maksudnya kata beliau, qadimun naw'i hadithul ahadi, jenis ucapan Allah SWT, jenis pembicaraan Allah SWT, qadimun naw', ditinjau dari sifatnya, jenisnya telah terdahulu, telah berlalu. Ya, jenisnya telah berlalu. Tetapi dari satuan-satuan kalamullah, hadithul ahad, untuk terjadinya kalamullah satu persatunya, kejadian demi kejadiannya, hal itu baru. Jadi jenisnya lama, kemudian kalam per kalamnya Allah SWT, ucapan per ucapannya Allah SWT, hal itu terjadi baru. Qala la yasluhu illa hadzal ma'na, sehingga tidak dibenarkan ucapan Ibnu Qudamah melainkan dengan ditafsirkan makna ini. Tidak dibenarkan kalam Ibnu Qudamah kecuali dengan makna ini. Ya. Kita tafsirkan, kata Syekh, makna kalam Ibnu Qudamah, Allah berbicara dengan kalam qadim, maksudnya qadimun nau, hadithul ahad, jenisnya telah berlalu, tetapi terjadi satu demi satunya, hal itu baru. Maka makna inilah ala madhabi ahli sunnati wal jamaah, makna yang difahami oleh madhab ahli sunnah wal jamaah. Tidak dipukul rata atau tidak mengatakan bahwasanya Allah berbicara dengan pembicaraan qadim, pembicaraan yang telah berlalu, pembicaraan yang telah lewat. Tidak. Tetapi maksud qadim di sini qadimun naw, jenisnya telah berlalu, tetapi terjadinya satu demi satu, itu baru. Qala rahimahullah ta'ala wa in kana zahiru kalamihi annahu qadimun naw'i wal ahad, meskipun zahir kalam Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala menunjukkan bahwasanya kalam Allah qadimun naw'i wal ahad, jenis dan satuan ucapan-ucapan Allah SWT semuanya telah berlalu. Itu secara zahir, bahwasanya Allah telah berbicara sifat, demikian pula terjadi satu demi satunya, hal itu telah berlalu. Tetapi di sini Syekh sekali lagi membawakan kalam Ibnu Qudamah kepada kalam yang baik, makna yang baik, maksudnya qadimun nau, hadithul ahad. Tidak semuanya qadim, ya, nau ataupun ahadnya qadim, tidak, tetapi dirinci. Maknanya ikhwati fillah rahimin rahimakumullah, bahwasanya kalam Ibnu Qudamah itu mujmal, global. Beliau mengatakan Allah berbicara dengan pembicaraan atau ucapan yang telah berlalu. Ini mujmal. Tetapi dirinci oleh Syekh Al-Utsaimin, maksudnya qadimun nau, jenisnya lama, telah berlalu, adapun satuannya baru. Itu rinciannya dari Syekh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Oleh karena itu tentunya seorang muslim tidak meyakini, tidak berpendapat bahwasanya Allah SWT telah terputus pembicaraannya, telah berhenti pembicaraannya, ya, atau telah berlalu pembicaraannya. Tidak. Tetapi akidah yang harus kita yakini bahwasanya Allah SWT yatakallam mata syaa wa kaifa syaa, kapan saja, ketika Allah SWT kehendaki, maka Allah berbicara. Ya, tidak terbatas, hanya dahulu saja ketika zaman Nabi SAW, zaman wahyu. Tapi Allah SWT berbicara kepada para malaikatnya. Baik. Dari malaikat-malaikat yang diangkat atau diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara dengannya. Sebagaimana dahulu di zaman para rasul, Allah utamakan sebagian mereka dengan diajak bicara secara langsung. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Sebagian para rasul di antara mereka dimuliakan dengan diajak bicara secara langsung. Demikian pula sebagian para malaikatnya. Sehingga al-muhim ini yang harus kita yakini, bahwasanya kalamullah kalau dirinci qadimun naw hadithul ahad, jenisnya telah berlalu, tetapi ya satuan-satuannya, satu demi satunya kalamullah ini baru. Dan dalam artian Allah SWT yatakallam matasha wa kaifasha. Qauluhu, demikian pula ucapan Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, sami'ahu Musa min ghairi wasitatin. Musa AS mendengar kalam Allah Azza wa Jal tanpa perantara. Hal itu kata beliau di qaulihi ta'ala, sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang hendak diwahyukan kepada engkau. Dengarkan apa yang hendak diwahyukan kepada engkau. Tanya. Menunjukkan Allah SWT hendak berbicara, ya, hendak berbicara kepada Musa alaihissalam. Dan tentunya sebelumnya berbicara wa ana akhtartuka, dan setelahnya hendak berbicara kembali. Demikian pula qauluhu wa sami'ahu Jibril. Jibril pun mendengar firman Allah SWT, kalam Allah Azza wa Jal, liqaulihi ta'ala. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang tadi di surat Taha ayat 13. Kemudian Jibril mendengar firman Allah SWT, kalam Allah, di surat An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu ruhul kudusi, qul nazzalahu ruhul kudusi min rabbik. Katakanlah bahwasanya Al-Quran diturunkan melalui Ruhul Kudus. Ruhul Kudus itu Jibril. Yang dimaksud dengan Ruhul Kudus Jibril, min rabbik, yaitu dari Rabbmu. Al-Quran turun melalui Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan bahwasanya Jibril mendengar kalam Allah yang disampaikan kepadanya, sehingga Jibril menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan apa yang beliau dengar dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Qur'an tauqifiyah. Ya. Bacaan Al-Qur'an termasuk tauqifiyah. Natawaqqafu 'alan nas. Ya, sesuai dengan apa yang talaqqi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Jibril, dan Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu, demikian pula ucapan musannif rahimallahu ta'ala, wa man adzina lahu min malaikatihi wa rusulihi. Allah berbicara kepada orang-orang yang Allah izinkan dari kalangan malaikatnya dan rasul-rasulnya. Rasulnya telah berlalu di surat Al-Baqarah, tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd, minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Amma al-malaikatu faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang menunjukkan para malaikat, sebagian mereka diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, walakinna rabbana idza qada amran sabbaha hamalatul arshi ثم يسبه أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ تسبيه أهل السماء الدنيا فيقول alladzina yaluna hamalatal arsy li hamalatil arsy madza qala rabbukum fayukhbirunahum. Al hadith rawahu Muslim an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Rasulullah SAW, akan tetapi Rabb kita Allah Subhanahu wa ta'ala apabila telah selesai menetapkan suatu urusannya, telah selesai menetapkan suatu ketetapannya, maka tatkala selesai dari hal itu, sabbaha hamalatul arsy, para malaikat ya, yang mereka memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para malaikat yang mereka bertugas untuk membawa atau memikul arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, menghasung arsy Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka bertasbih. Kemudian diikuti thumma yusabbihu ala sama, diikuti oleh tasbihnya ahlus sama, para malaikat yang lainnya, alladzina yalunahum, yang berada setelah mereka, setelah para pembawa arsy. Hatta yablugha tasbihu ahla sama'id dunya, sampai tasbih tersebut ya terdengar dan diucapkan oleh para malaikat yang ada di langit bumi ya, yang mereka bertugas di langit bumi yang kita lihat sekarang ini ya, langit yang di atas kita ini namanya langit bumi, langit dunia. Tanya fayaqul alladhina yaluna hamalat al-arshi, maka para malaikat yang mereka berada setelah para pembawa arsy berkata kepada para malaikat yang membawa arsy, "Madza qala rabbukum?" Apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena yang membawa arsy ini langsung mendengar apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setelah menetapkan ketentuannya. Fayukhbirunahum. Kemudian para malaikat pembawa arsy mengkhabarkan kepada para malaikat yang berikutnya yang berada setelah mereka. Sehingga di sini kata para ulama, yadullu ala anna ba'dal malaikah man kalam Allah azza wa jal, bahwasanya sebagian para malaikat, sebagian mereka ada yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanya. Wa amma ar-rusulu, adapun dari kalangan rasul, faqad thabata anna Allah azza wa jalla kallama Muhammadan sallallahu alaihi wasallam lailatal mi'raj. Dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan kini pula oleh Imam Muslim dari hadis Anas bin Malik, hadis yang panjang menerangkan tentang Isra wa Mi'raj Nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Di sana Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak bicara secara langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, tanpa melihat wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya, "Hal ra'aita rabbak?" Apakah engkau melihat Rabbmu? Nabi menjawab, "Nurun anna ara." Cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Baik, karena Allah azza wa jalla la yura fid dunya. Maksudnya Allah SWT tidak bisa dilihat di dunia oleh siapapun, baik itu dari kalangan Rasul ataupun yang selainnya ya. Adapun para ulama seperti Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, ketika ditanya apakah Allah SWT mungkin dilihat dalam mimpi, beliau menjawab, mungkin ya, kalau mungkin, mungkin ya. Kalau ada di antara kita bermimpi dalam mimpi tersebut ya, ada yang mengatakan saya Allah, karena tidak ada yang bisa mengatakan saya Allah kecuali Allah SWT. Ini ana Allah ya, la ilaha illa ana fa'budni ya, yang mampu mengatakan bahwasanya saya Allah itu hanya Allah SWT ya, dari segi mungkin, mungkin ya, tetapi tidak bisa memastikan apakah ada orang yang bermimpi melihat Allah SWT. Tayyib. Adapun dia melihat dengan terang-terangan ya, yaqadhah, dalam kondisi dia terjaga ya, melihat bukan mimpi, itu tidak ya. Ar-Rasul SAW menegaskan maksudnya Allah SWT tidak terlihat dalam keadaan yaqadhah. ya, dalam keadaan terjaga. Dan tadi ayat di surat Al-Baqarah yang menunjukkan sebagian para rasul diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, demikian pula ucapan musannif Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa innahu subhanahu yukallimul mu'minina wa yukallimunahu. Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kaum mukminin, dan mereka pun kaum mukminin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang terakhir kita lalui, hadis Adi Ibn Hatim dalam Sahih Bukhari, ya ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman wala hijabun yahjubuhu ya, tidaklah ada salah seorang di antara kalian melainkan akan diajak bicara secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada penerjemah, ya, tanpa ada juru bicara, dan tanpa ada hijab yang menghalanginya. Dia berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula yang menegaskan hal itu terkhususkan bagi kaum mukminin ya, karena sampai orang kafir pun mereka berbicara atau diajak bicara Allah Subhanahu wa taala. Meskipun setelahnya mereka terhijab, kalla innahum arrabbihim yawma idzin lamahjubun. Mereka terhalangi dari Allah Subhanahu wa taala, terhijab. Tetapi mereka diajak bicara. Tanya. Demikian pula orang-orang fujjar, fasiq, mujrimin. Ya, diajak bicara tetapi dengan pembicaraan yang murka tanpa disertai dengan rahmah. Seperti Rasul nyatakan, "Tsalatsun la yukallimullahu wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun adzim." Tiga kelompok yang tidak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan disucikan mereka. Tanya. Disebutkan kelompok-kelompok tersebut yang maknanya kata ulama diajak bicara dengan pembicaraan rahmah. Jadi mereka tidak diajak bicara dengan pembicaraan rahmah. Seperti Allah SWT berbicara kepada kaum mukminin, yang menunjukkan Allah SWT berbicara secara langsung dengan kaum mukminin, dan mereka pun berbicara dengan Allah SWT li hadithi Abi Sa'id Al-Khudri. Berdasarkan hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, yaqulullahu li ahli jannah, Allah SWT firmankan kepada ahli jannah, Allah berkata kepada ahli jannah, ya ahli jannati, dipanggil ahlu jannah, wahai ahlu jannah, fayaqulun labaika rabbana wa sa'daika. Kemudian ahlu jannah menyambut seruan Allah SWT, labaika wa sa'daika, ya, kami menyambut dan menerima panggilan engkau. Itu makna labaika wa sa'daika, ya, menyambut, ya, dan siap untuk memenuhi panggilan engkau. Tanya. Menunjukkan bahwasanya Allah berbicara kepada mereka, dan mereka pun ahlul jannah al-mu'minun, ya, berbicara kepada Allah SWT, menjawab seruan panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadis ini muttafaqun alaih. Wa qawluhu, demikian pula ucapan musannif Ibnu Qudamah, wa ya'dhanu lahum fayazurunahu, Allah SWT memberikan izin kepada ahlul jannah untuk mereka berziarah kepada Allah SWT, datang kepada Allah SWT. Hal itu di hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, إن أهل الجنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعمالهم ثم يؤذن لهم في مقدار يوم الجمعة من أيام الدنيا fayazuruna rabbahum. Al-hadith rawahu Ibn Majah wa Tirmidzi wa qala gharibun wa da'afahu Al-Albani rahimallahu ta'ala. Hadis ini diremahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala fi dha'ifah, dalam silsilah hadis lemah. Makna dari hadis ini, kalau hadis ini lemah, sudah selesai pembahasannya. Tapi tentunya hanya sekedar maknanya saja. Artinya kita mencukupkan dari hadis-hadis sebelumnya, hadis yang sahih yang menunjukkan Allah berbicara dengan kaum mukminin dan mereka pun berbicara dengan Allah SWT. Hadis ini kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya ahlul jannah apabila mereka masuk ke dalam jannah, maka mereka berada singgah sesuai dengan keutamaan amalan-amalan mereka. Mereka berada di dalam jannah sesuai dengan keutamaan amalan-amalan yang ada pada mereka, dan tingkatan-tingkatan mereka sesuai dengan amalan-amalan mereka. Kemudian Allah SWT memberikan izin kepada mereka dalam ketentuan seperti hari Jumat dari hari-hari dunia. Allah SWT memberikan izin kepada ahlu jannah yang izin tersebut diberikan di hari Jumat. Yang hari Jumat di jannah itu seperti ketentuan di hari dunia, ya, seperti ketentuan waktu di hari yang didapati oleh kita sekarang ini di dunia. Kemudian mereka berziarah kepada Rabb mereka, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada fardil makna, ya, dari segi makna hadis ini. Tapi kalau hadis ini lemah, tidak bisa dijadikan hujjah, cukup dengan hadis sebelumnya. Dari sini pun Asy-Syaikh membawakan hanya dalam syahid saja, ya, sehingga termasuk adab ketika seseorang menyebutkan hadis itu lemah disebutkan. Oleh karena itu Asy-Syaikh di sini menyebutkan gharibun wa dha'afahu Al-Albani. Dikutip oleh Syekh Al-Albani Ta'ala di silsilah hadis yang lemah nomor 1722. Sehingga jika antum pun menyebutkan hadis yang lemah cuma sebagai saksi saja dalam pembahasan yang antum sampaikan, maka sebutkan hadal hadis dhaif, hadis ini lemah. Jadi Syekh Abdul Rahman yang sering anda sampaikan kepada antum, ketika melihat muridnya ngumpet di belakang, senderan di belakang, jauh dari yang lainnya, memisahkan diri, Syekh sering mengatakan sebelum majlis dimulai, ya, inna dhi'ba ya'kul gunam al-qasiyah. Kemudian kata Syekh, hadithun da'if. Cuma dipakai dalam saksi atau dalam pembahasan tersebut, sembari disebutkan kriteria hadis itu. Sesungguhnya serigala memakan kambing yang bersendirian. Diintip, kalau menyendiri, menjauh, maka akan diterkam lebih dahulu. Qala rahimahullah ta'ala wa qawluhu wa qala Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu idha takallam Allahu bil wahyi sami'a sawtahu ahlus sama'i wa ruya dhalika 'ani nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, dan hadis ini marfu', ya, memiliki hukum rafa', memiliki hukum marfu'. Allah SWT apabila berbicara dengan wahyunya, seluruh penduduk langit mendengar suara dari wahyu yang Allah SWT sampaikan. Ya, jika Allah berbicara dengan wahyunya, maka pembicaraan Allah SWT terdengar oleh para penduduk langit. Terdengar oleh para penduduk langit. Jadi ini dihukumi oleh para ulama sebagai hadis yang marfu', memiliki hukum rafa'. itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena hal ini adalah permasalahan ghaib dan tidaklah para sahabat berbicara permasalahan ghaib melainkan hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mustahil perkara ghaib tersebut ya, muncul dari sendirinya ya, dari masing-masing mereka para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Atharu Ibnu Mas'ud lam ajidhu bihadzal lafzi. Kata Syekh, atsar Ibnu Mas'ud yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah tidak saya dapati dengan lafaz seperti itu. Ya, tidak saya dapati dengan lafaz seperti itu. Akan tetapi kata Syekh, wa dzakara Ibnu Khuzaimah turuqahu fi kitab at-tauhid bi alfadhin minha. Disebutkan oleh Ibnu Khuzaimah jalan-jalan hadis ini itu dalam kitabnya kitab at-tauhid Ibnu Khuzaimah. Tetapi kenyataan penelitian para ulama yang lain justru didapati pula lafaz tadi yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah. Ya, idza takallamallahu bil wahyi sami'a sautahu ahlus sama. Itu didapati oleh para ulama yang lain, tetapi Syekh di sini dan di sini menafikan atau menunjukkan kepada kita bahwasanya bukan syarat alim ya, bukan syarat seorang alim dia harus mengetahui seluruh ilmu. Ya, sebagaimana telah kita lalui dalam usulus syiddah. Ya, bukan syarat alim kata para ulama dia harus mengetahui seluruh ilmu, artinya seorang alim tidak boleh bodoh. Nah, tapi apa qad yajhal an amrin duna amrin. Seorang alim terkadang tidak tahu dari suatu permasalahan yang terkadang orang yang di bawahnya tahu. Maka hal itu tidak menafikan ya, isinya apa? Kredibilitas ya, seorang alim ya, ketika dia tidak tahu dalam suatu permasalahan. Demikian pula di sini Asy-Syaikh dalam berbagai perkara yang telah kita lalui di bab-bab sebelumnya ya, beliau terkadang tidak mengetahui dalam suatu perkara, tapi para ulama yang lain mengetahuinya. Ya, demikian pula dalam bab ini beliau mengatakan saya tidak dapati lafaz yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah ya, tetapi saya dapati dalam kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah dengan lafaz lain ya, padahal sudah didahului oleh Ibnu Qudamah sendiri yang mendapati lafaz tersebut. Tanya. Demikian pula yang ditegaskan oleh Syekhina Yasin Habibullah Ta'ala, lafaz yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah ini telah didapati pula oleh para ulama yang lainnya. Artinya ada riwayat seperti itu. Tanya. Adapun dalam kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah dengan lafaz sami'a ahlus samawati lis samawati salsalatu atau salsalatun. Sami'a ahlus sama ahlus samawati lis samawati salsalatan afwan. Ya. Salsalatan. Jadi terdengar ketika Allah berbicara dengan wahyunya oleh para penduduk langit berupa solsolah. Solsolah ini seperti rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Tanya. Seperti itu. Ya. Kalau pernah mendengar rantai yang ditarik di atas batu yang licin, maka suaranya seperti itu kurang lebihnya. Kata para ulama tafsir dari makna solsolah. Tetapi tentunya di sini ya, kita cukup mengimani bahwasanya ketika Allah berbicara dengan wahyunya terdengar ya suaranya oleh para penduduk tanpa kita menyerupakannya kepada solsolah. Dan tentunya makna solsolah ini ya yang dimaukan oleh Rasulullah SAW berbeda dengan apa yang terlintas dalam benak-benak kita ya, para ulama hanya menerangkan dari segi bahasa makna solsolah seperti ini tetapi tentunya berbeda dengan apa yang dibayangkan dalam benak-benak kita. Tanya. Oleh karena itu tidak boleh ditafsirkan bahwasanya suara Allah SWT seperti solsolah. Tidak boleh ya, Allah berbicara kemudian ditafsirkan pembicaraan Allah SWT dengan solsolah. Tanya. maka makna atau tafsir tersebut tafsir yang batil. Kalau seseorang mengatakan bahwasanya suara Allah SWT seperti salah-salah, itu rantai yang ditarik di atas batu yang licin. Ini tafsir batil. Tanya. Jadi bukan berarti ucapan Allah SWT seperti itu, tidak. Ya, hanya saja ketika wahyu turun, ya mereka mendengar suara salah-salah. Dan salah-salah ini bukan suara Allah SWT, bukan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa wa amma marwi anin nabi sallallahu alaihi wasallam fahuwa min hadithin nas ibni Sam'an. Boleh juga dikasrah sinnya Sim'an. Marfu'an. Idza aradallahu an yuhya bi amrihi takallama bil wahyi. Fa idza takallama akhadat as-samawati minhu rajfatan aw qala رعدة شديدة من خوف الله فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا. الحديث رواه ابن خزيمة وابن أبي حاتم. Dan hadis ini telah datang dari Abu Hurairah. Hadis ini secara tersendiri lemah. Hadis Nawas ibn Sim'an secara tersendiri hadis yang lemah, tetapi maknanya ada dalam sahih, ya, dalam kitab sahih, yaitu Imam Sahih Bukhari wa Imam Sahih Muslim, dari riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, adapun riwayat ini lemah, yang maknanya apabila Allah SWT hendak mewahyukan dengan urusannya, perintahnya, maka Allah SWT berbicara dengan wahyu tersebut. Dan apabila Allah berbicara, ya, langit-langit mereka mengeluarkan suara-suaranya berupa petir, ya, rajfah, atau qala ra'datan syadidatan, ya, atau berupa gemuruh yang sangat keras. Hal itu min khawfillah, dikarenakan takut kepada Allah SWT. Jadi sama dari ahlus samawat, ya, dan apabila para penduduk langit mendengar hal itu, guntur ataupun petir kilat yang sangat keras, soyaku mereka pingsan. Ya, sebagaimana dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya awal yang bangkit di antara mereka Jibril.